Korban kan jiwa raga, curahkan semua tenaga, tak pernah letih menjaga kesabaran tak terhingga. Kau asuh anak-anakmu dengan kasih dan sayangmu, tulus dan keikhlasanmu tiada pamri darimu. Dengan kasih dan sayangmu tiada pamri darimu. Dengan kasih dan sayangmu tiada pamri darimu. Terasa damai jiwaku kala ku di pangkuanmu. Kau timang manja diriku, kata bijak petuamu. Tak hanya masa lemahku berjalan dan berlariku, bahkan saat dewasa pun kau selalu ada untukku. Bahkan saat dewasa pun kau selalu ada untukku. Bahkan saat dewasa pun kau selalu ada untukku. Kini tinggallah cerita, sisakan duka nestapa. Engkau tinggalkan semesta, dunia terasa hampa. Kini aku tidak tahu pada siapa mengadu. Ku rindu kasih sayangmu, Umi Om Umi ku rindu. Ku rindu kasih, kasih sayangmu, Umi Om Umi. Ku rindu, ku rindu kasih, kasih sayangmu, Umi oh Umi. Ku rindu. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la.